nanti. Jangan kau beranjak pergi, ku ingin engkau di sini. Jangan kau pergi, oh jangan kau pergi. Oh. Alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak. Meski banyak orang yang memujamu, meski banyak orang yang membencimu, meski banyak orang yang omongin kamu, aku tetap suka kamu. Apa kata orang, aku tak peduli. Apa kata orang, ku gak mau tahu. Apa kata orang tentang dirimu, aku tetap suka kamu. Janji, jangan kau beranjak pergi. Aku ingin engkau di sini. Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jangan kau pergi. Oh, janji, jangan kau beranjak pergi. Aku ingin engkau di sini. Jangan kau pergi, jangan kau pergi. Hanya kamu yang ku puja, kamulah kamu yang ku cinta. Hanya kamu yang ku suka, ku jatuh cinta. Hanya kamu paling cantik, kamulah kamu yang menarik. Hanya kamu yang terbaik, cantik, I love you. Alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak, alamak. Meski banyak orang yang memujamu, meski banyak orang yang membencimu, meski banyak orang yang ngomongin kamu, aku tetap suka kamu. Janji, jangan kau beranjak pergi. Aku ingin engkau di sini. Jangan kau pergi, oh jangan kau pergi. Oh jangan kau pergi. Janji, jangan kau beranjak pergi. Aku ingin engkau di sini. Jangan kau pergi, jangan kau pergi. Hanya kamu yang ku puja, kamulah kamu yang ku cinta. Hanya kamu yang ku suka, ku jatuh cinta. Hanya kamu yang ku suka, ku jatuh cinta. Hanya kamu.